قريبين كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأمانة، bab tentang wajibnya menjaga amanah. Beliau membawakan bab ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bagi setiap-tiap orang yang diamanahi oleh orang lain untuk menunaikan, menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Walaupun itu amanah yang kelihatannya sederhana bentuknya. Akan tetapi itu semuanya akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membawakan di sini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Hatta idza ra'aitu anni qad faraghtu min khidmatih. Sampai tatkala saya melihat kalau diriku sudah selesai melayani beliau, qultu, aku katakan, yuqilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunaikan istirahat siang, tidur siang. Ketika Rasulullah SAW sudah tidur siang, saya sudah selesai melayani Rasulullah. Fakhrajtu min indi. Maka aku pun keluar dari rumah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa idza gilmatun yal'abun. Tiba-tiba di luar sana banyak anak-anak kecil yang bermain-main. Jadi ini Anas, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika selesai melayani Rasulullah di rumah beliau alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW istirahat, qailullah. Ya, beliau tidur siang. Maka Anas radhiyallahu ta'ala anhu sebagai anak-anak seperti kaum umumannya, Anas radhiyallahu ta'ala anhu keluar dan bermain bersama atau melihat anak-anak bermain di luar. Faquntu anzuru ilaihim ila la'bihim. Kemudian aku pun berdiri memperhatikan para anak-anak tersebut dalam permainan mereka. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai seorang sahabat cilik yang melayani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sejak kecil. Dan beliau mendapatkan banyak-banyak faedah ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau senantiasa melayani hal-hal yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Ya, terkadang Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengambilkan air wudunya Nabi SAW. Kadang Anas radhiyallahu ta'ala anhu menyiapkan air untuk buang hajatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Dan yang lain sebagainya. Sampai ketika Rasulullah SAW sudah istirahat, tidur siang, baru Anas keluar bermain. Hal ini menunjukkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu seorang pemuda yang sangat-sangat memiliki keutamaan yang besar, ya, sampai beliau mendapatkan salah satu gelarnya adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Demikian juga dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW melakukan qailulah. Melakukan qailulah, tidur siang. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan qilu fa inna syaitana la yaqilu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, hendaknya kalian tidur siang. Hendaknya kalian istirahat siang. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak melakukan istirahat siang. Tidak tidur siang. Tidak melakukan qailulah. Ya, jadi untuk menyelisihi syaitan, kita diperintahkan untuk istirahat di siang hari. Ya, barakallahu fikum. Dan ya, para ulama menjelaskan qailulah ini ya dilakukan sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Kecuali kalau hari Jumat, maka ba'da zuhur. Jangan sebelum Jumat tidur. Khawatir akan terluput dari sholat al-Jum'ah. Walaupun cuma sebentar. 15 menit, setengah jam. Ya, memulihkan tenaga. Tidur siang. Kalau keumuman di tempat kita, tidur siangnya ba'da zuhur. Ya, keumumannya di tempat kita, tidur siang ba'da zuhur. Ya Allah, alim bisawab, itu juga ya, termasuk bagian daripada tidur siang, dan ini ya bermanfaat buat memulihkan tenaga yang seharian telah beraktivitas. Baik. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga anak-anak ya itu dalam keadaan diizinkan untuk bermain-main di luar rumah, dan ini ma'ruf, perkara yang mubah. Ya. Anak-anak di zaman Rasulullah SAW mereka bermain-main di luar rumah. Ya, dan permainan itu selama di sana tidak ada perkara yang haram, maka hukumnya mubah. Dan Anas radhiyallahu ta'ala anhu melihat mereka sedang bermain sambil berdiri. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fantaha ilaihim. Kemudian Nabi SAW datang. Ya. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam berakhir menemui mereka. Fasallama alaihim. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Summa da'ani. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memanggil saya. Dipanggil untuk mendekat kepada beliau alaihi salatu wasallam. Faba'athani ila hajatin. Kemudian aku diutus oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menjalankan satu hajat. Ya, dari sini menunjukkan akan bolehnya meminta tolong, menyuruh anak-anak yang masih kecil seperti Anas radhiyallahu ta'ala anhu untuk melakukan satu hajat. Ya, dalam salah satu keperluan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak mengapa. Apalagi memang Anas radhiyallahu ta'ala anhu adalah anak yang memang dititipkan untuk melayani Nabi alaihi salatu wasallam oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Ya, tatkala Rasulullah SAW baru tiba di kota Madinah, Ummu Sulaim langsung membawa Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Anas yakhdumuk." Wahai Rasulullah, ini Anas yang masih kecil hendak melayani Anda. Maka Anas menjadi seorang khadim Rasulullah alaihi salatu wasallam. Memiliki gelar khadim Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pelayannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Dan di sini Rasulullah SAW memerintahkan, mengutus Anas untuk satu hajat. Dan Anas enggak menyebutkan apa hajatnya. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mengutus Anas radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu hajat, ya, kemudian beliau mengatakan, faba'athani ila hajatin fakana fi fai'in, ya, dalam keadaan hajat tersebut ada di salah satu atau di waktu ada bayangan daripada matahari. Ya, ketika itu di waktu yang sudah mulai ada bayangan matahari di arah timur. Jadi tadi Rasulullah SAW tidur sebelum zuhur kan. Setelah beliau tidur, Anas bermain, matahari sudah ada di arah barat cahayanya, ya, maka bayangan di arah timur. Jadi kondisinya, ya, barakallahu fikum, sudah tergelincir. Agak lama waktunya. Wa abta'tu ala ummi. Kemudian aku lambat pulang ke rumah ketemu ibuku. Karena disuruh oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pulang ke rumah, ibunya dalam keadaan berkata, faqalat ma habasaka. Apa yang menahan kamu sampai lambat pulang? Ya, di sini perhatiannya seorang ibu, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau ketika Anas pulang terlambat ditanya, "Dari mana tadi kamu? Apa yang menghalangi kamu pulang ke rumah? Kenapa kamu terlambat?" Ya. Qultu, aku katakan, "Ba'atsani Nabi alaihi salatu wasallam ila hajatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus diriku untuk satu hajat. Satu keperluan. Qalat swamahi, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, apa hajat beliau? Qultu innahu sirrun lin nabi alaihi salatu wasalam. Aku katakan sesungguhnya hajat ini adalah rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena rahasia saya enggak mau cerita. Ya, karena rahasia Anas radhiyallahu ta'ala anhu enggak mau cerita walaupun kepada ibunya. Faqalat, kataan ibunya Ummu Sulaim ya radhiyallahu anha, ihfaz ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Ya, jaga rahasianya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang engkau telah ketahui. Ya, fama hadastu bitilkal hajati ahadan minal khalqi, maka aku tidak pernah menceritakan hajatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi kepada makhluk manapun. Ya, dalam keadaan apa? Falau kuntu muhaddisa, ya, hadastuki biha. Kalau seandainya aku dalam keadaan menceritakan rahasia Rasulullah SAW, maka aku akan ceritakan kepada engkau wahai ibuku, ya, hajatnya beliau alaihi salatu wasalam. Dan ini yang menjadi syahid, menjadi sisi pendalilan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjaga amanah. Menjaga amanah. Dalam artian Anas yang masih kecil ketika disuruh oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk menjalankan satu hajat yang disuruh dirahasiakan, maka Anas tidak menceritakan hal itu. Dijaga amanah ini. Ketika dikatakan, wahai Anas, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Wahai Anas, jangan kau habarkan hajat ini kepada siapapun. Maka Anas sembunyikan hal itu, rahasiakan hal itu, tidak diceritakan. Walaupun ibunya yang bertanya. Ya, ini tanda Anas radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang amanah, walaupun dia masih kecil. Ya, amanah menjaga rahasia, apalagi itu adalah rahasia Nabi SAW. Sampai Anas tidak pernah menceritakan kepada siapapun dari makhluk ini. Ya, Anas radhiyallahu ta'ala anhu menyembunyikan hal ini, menjaga amanah ini. Ya, dan ini menunjukkan kalau Anas radhiyallahu ta'ala anhu seorang pemuda, ya, anak yang sangat cerdas, yang dia begitu kuat dalam menjaga amanah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di dalam kisah ini ada beberapa faedah, ya ikhwah. Di antara faedah daripada kisah ini, ya, adalah Rasulullah SAW kadang mendatangi anak-anak kecil, mengucapkan salam kepada mereka, ya, kadang Rasulullah SAW bercanda dengan mereka. Ini menunjukkan husnul khuluqih, menunjukkan bagusnya akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bercanda dengan anak-anak kecil, ya, menyayangi mereka. Beliau alaihi salatu wasalam yang bersabda, man laisa minna man lam yarham saghirana, ya, walam yuwaqir kabirana, atau kama qala alaihi salatu wasalam, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada kami. Dan bukan golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Jadi kepada yang lebih tua menghormati, kepada yang lebih muda menyayangi. Dan Rasulullah SAW sangat menyayangi, ya, para anak-anak, ya, dan kadang beliau menghibur anak-anak, mencandai mereka, membuat senang mereka, para anak-anak. Nah, kembali ke sini, Rasulullah SAW mendatangi Anas untuk satu hajat, tapi beliau juga mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang lagi bermain. Ya, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang lagi bermain. Ya, barakallahu fikum, dan ini merupakan adab. Ya, seorang mengucapkan salam kepada anak-anak kecil sekalipun, ya, mereka sedang bermain. Barakallahu fikum. Karena memang menyebarkan salam itu merupakan sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga barakallahu fikum, di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya ibunda Anas yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu orang yang sangat perhatian dengan tarbiyah putranya. Orang tua sangat perhatian, khususnya ketika anak-anak pulang terlambat ke rumah itu ditanya, ya, anak-anak pulang terlambat ke rumah itu dalam keadaan ditanya, mahabasaka, apa yang menghalangi kamu, ya, untuk pulang cepat. Dan ini juga nasihat buat kita semuanya di zaman sekarang, apalagi kalau anak-anak kita nggak pulang-pulang, segera dicari, ya, dicari kemana anak kita pergi. Ya, dengan siapa anak kita pergi? Bermain apa anak-anak kita? Jangan dibiarkan, mau pulang, mau tidak pulang, mau pulang terlambat atau tidak terlambat, biarkan saja. Maka ini orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ya, orang tua yang tidak bertanggung jawab. Membiarkan anak-anaknya pergi ke sana kemari, tidak jelas yang dilakukan. Ya, tidak peduli mengawasi anak-anaknya. Ya, maka ini adalah seorang tua yang tidak bertanggung jawab. Seorang yang bertanggung jawab, orang tua, ayah atau ibu, dia akan tanya, dari mana tadi antum? Dari mana tadi engkau wahai anakku? Bermain apa tadi engkau wahai anak? Apa yang kau lakukan tadi di luar sana? Dan seterusnya. Ya, jangan sampai anak-anak kita ternyata di luar sana melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ya, melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Kalau mereka dibiarkan melakukan hal-hal yang melanggar syariat, maka kita sebagai orang tua yang kena dosanya. Membiarkan mereka bermain, ya, melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, kullukum, ya, ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, wa rujulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai dari kepemimpinannya. Seorang suami itu pemimpin di dalam rumah tangganya, dia akan ditanya bagaimana hasil kepemimpinannya. Ya, jadi berat. Anak-anak itu merupakan tanggung jawab yang besar buat kita. Para orang tua harus tanya, dari mana tadi kamu? Bermain sama siapa? Apa yang dilakukan di luar sana? Apalagi sampai bermain tengah malam baru pulang. Subhanallah. Dibiarkan sama orang tuanya, maka orang tuanya yang menanggung dosa. Ya, anak-anak harus diingatkan. Ya, jamnya istirahat harus dilihat, jamnya bermain harus diawasi. Pokoknya pengawasan terhadap anak-anak itu merupakan perkara yang harus dijalankan oleh para orang tua. Lebih-lebih di zaman sekarang, di zaman medsos, ya, anak-anak dibebaskan menggunakan handphone dan seterusnya. Maka itu merupakan perkara yang harus diperhatikan betul oleh para orang tua, karena sudah banyak anak-anak dirusak dengan medsos, dirusak dengan smartphone, ya, itu semuanya merupakan bagian daripada ya musibah yang sangat-sangat memprihatinkan di zaman ini. Kita wajib para orang tua ya mengetahui mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada jalan yang terbaik. Kemudian juga dalam hadis yang mulia ini, ya, Anas atau ibunda Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menanyakan, ya, apa itu hajatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, dalam keadaan apa? Ternyata Anas menjawab, itu hajat yang rahasia. Hajat yang rahasia. Dan ini Anas menunjukkan sikap amanah yang luar biasa, walaupun beliau seorang anak yang masih kecil. Dan ibunya juga mengajari anaknya untuk menjaga rahasia. Ibunya Anas bin Malik yang bernama Musulim radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ihfad ala Rasulillah alaihi salatu wassalam sirra. Jaga rahasia Rasulullah SAW, wahai anakku. Ya, ibunya langsung memerintahkan kepada anaknya, jaga. Kalau memang itu adalah rahasia, jaga rahasianya. Di sini sang ibu ya dalam keadaan mendidik putranya untuk menjaga amanah. Ya, ketika anaknya mengatakan ini rahasia, ibunya dalam keadaan masya Allah jaga amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kenapa hadirin? Karena ya, rahasia apapun yang dijadikan amanah buat kita, maka itu haram hukumnya kita mengkhianatinya. Ya, haram bagi kita untuk menyebarkannya. Betapa banyak di zaman sekarang ada orang mengatakan sebenarnya ini rahasia ya, cuma antum saja yang tahu, jangan disebar. Nanti dia bilang begitu lagi sama temannya, ini juga rahasia, cuma antum saja, enggak, jangan disebar yang lainnya. Ya, maka akhirnya apa? Kata para ulama, kullu sirrin jawajasnan syaa. Ya, setiap rahasia kalau sudah melampaui dua orang, maka itu akan mudah tersebar. Ya, subhanallah. Di sisi lain juga karena sifat amanah yang sangat-sangat lemah. Ya, betapa banyak. Loh, antum tahu dari mana? Dari si fulan. Loh, kemarin sudah dibilang itu rahasia. Akhirnya dia sebarkan, dia sebarkan, dia sebarkan. Ya, wa'illa rahasia itu adalah perkara amanah yang harus dijaga. Apalagi kalau ini berkaitan dengan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umat. Ini kalau disebar akan timbul kacau. Ini akan disebar akan timbul keributan. Misalnya. Kalau disebar akan menimbulkan apa? Ribut. Maka tidak sepantasnya untuk disebar. Dan yang menyebarkan dia terkena dosanya. Sebagai seorang yang berkhianat. Ya, sebagai seorang yang mengkhianati amanah. Tayyib. Kemudian kita baca hadis sesudahnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah atau di bab sesudahnya. Bab idzal tafatal tafata jami'an. Apabila ya apa menengok maka menengok dengan seluruh badannya. Qala rahimahullah an Sa'id bin Musayyib radhiyallahu rahimahullah dari Sa'id bin Musayyib yang semoga Allah merahmatinya, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yasifu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mensifati tentang sifat-sifat fisik Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana alaihi salatu wasallam rub'atan. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam itu perawakannya sedang-sedang saja. Ya. Rub'ah. Tidak gemuk, tidak juga kurus. Ya. Tidak tinggi, ya, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek, tapi rubah, pertengahan. Jadi badan beliau dari segi fisik itu begitu apa? Sempurna. Wa huwa ila tul aqrab, tapi beliau lebih dekat kepada lebih tinggi sedikit. Badannya tinggi sedikit, ya. Syadidal bayadi, ya. Dalam keadaan beliau ini apa? Putih kulitnya. Sangat putih kulitnya. Ya. Aswada sya'rul lihyati. Ya, aswada sya'rul lihyati. Ya, hitam rambut yang ada di jenggotnya. Ya, beliau hitam jenggotnya. Ya, dalam keadaan apa? Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasalam jenggotnya lebat. Sehingga ketika beliau ya apa namanya berwudu, ya, beliau dalam keadaan apa? Kadang menyela-nyelai jenggot beliau. Rambutnya begitu hitamnya, jenggotnya begitu hitamnya. Kemudian beliau menyatakan, radhiyallahu ta'ala menyatakan, hasana syakhr. Ya, beliau sangat bagus model gigi-giginya. Jadi kalau tersenyum, Masya Allah, beliau sangat tampan. Gigi beliau alaihi salatu wassalam. Ahdaba ashfaril ainain. Ya, dan beliau ini, ya, bulu matanya itu sangat-sangat panjang. Ya, dikatakan apa? Panjang, ya, rambut bulu matanya lentik. Baik. Sifat berikutnya, ba'idun ma bainal mankibaini. Ya. Jauh antara dua pundak beliau. Jadi dada beliau ini pitam. Ya, pundak mangkibnya itu agak jauh antara pundak kanan dan pundak kirinya. Baik. Mufadhal khaddain. Pipi beliau ini berisi. Ya, pipi beliau ini berisi. Tayyib. Kemudian sifat beliau berikutnya, yata'u biqadamihi jami'an. Ya, beliau kalau melangkah dengan seluruh permukaan telapak kakinya. Artinya seluruh telapak kaki beliau itu nempel di tanah kalau lagi melangkah. Beda kalau ada sebagian orang itu memiliki rongga. Ya, afan. Jadi kakinya itu kalau lagi menempel di tanah, melangkah, itu kadang masih enggak kena tanah semuanya. Ya, masih enggak kena tanah semuanya. Ada apa? Di atas sedikit, yang khususnya di tumit bagian dalam, apa namanya? Mata kaki bagian dalam biasanya agak naik. Ada sebagian kita begitu kan? Sehingga kalau lagi berjalan, bekas kakinya ada begini. Kalau Rasulullah SAW tidak, semuanya, kakinya nempel semuanya. Enggak ada cekungan yang ada di telapak kaki beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ya tahu biqadamihi jami'an. Kalau melangkah kakinya seperti itu, menempel di bumi semuanya telapak kakinya. Laisa laha akhmas. Ya, disebutkan di sini tidak ada celah, ya. Apa namanya? Tidak ada rongga yang ada di kakinya. Tapi semuanya nempel ke dalam kaki atau ke dalam permukaan tanah. Baik. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yukbiru jami'an wa yudbiru jami'an. Dan ini yang menjadi syahid. Beliau kalau lagi menghadap, menghadap dengan seluruh badannya. Ya, demikian juga kalau beliau berbalik, berbalik dengan seluruh badan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, Masya Allah. Dan ini yang menunjukkan adab dari beliau kalau lagi berdialog, berbicara. Ya, maka beliau menghadap seluruh badannya. Kalau lagi dipanggil dari arah kanan, beliau menghadapkan ke kanan semuanya badannya. Kalau dipanggil dari arah kiri, beliau menghadap ke arah kiri semuanya. Ya, beda kalau sebagian kita. Kalau lagi seperti ini menghadap ke depan, tiba-tiba dari samping ada yang hajat sedikit, dia cuma nengok kepalanya saja. Ya. Kemudian apa? Dia enggak menghadapkan badannya semua. Tidak demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab beliau yang begitu mulia, kalau lagi menghadap, menghadap semuanya dalam rangka untuk menghargai orang yang sedang diajak bicara. Ya, apalagi kalau ada sebagian orang, ya, lagi begini ngajak bicara, orangnya masih di belakang diajak bicara. Masya Allah, ya, bicara orangnya di belakang, dia menghadap ke arah membelakangi orang berbicara. Ya, walaupun hukumnya mungkin dianggap biasa di tempat kita, tapi yang seperti itu, ya, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghargai orang yang diajak bicara. Ya, bukan cuma nengok wajahnya sedikit, bukan cuma nengok ya kepalanya saja, tapi dengan badannya. Idza aqbala aqbala jami'an. Ya, kalau beliau menghadap, menghadap semuanya. Ya. Wa yudbiru jami'an, atau kalau beliau sudah selesai membelakangi untuk hajat berikutnya, maka hajat ya membelakangi semuanya. Baik. Ini diantara barakallahu fikum ciri-ciri kebiasaan atau Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lam ara mislahu qabla yaqblu wala ba'du. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat orang yang semisal beliau alaihi salatu wasalam. Sebelum ini atau sesudah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, ini orang yang begitu sempurna. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam begitu sempurna dari penampilan fisiknya dan juga dari akhlaknya, ya. Demikian juga dari segi barakallahu fikum agamanya, manusia yang paling sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari fisiknya sangat-sangat sempurna. Khadariman a'azanallahu yakum, untuk lebih lengkap tentunya pelajaran terkait fikih atau terkait ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berada di kitab Syama'il al-Muhammadiyah karya al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, ini baru sebagian yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, barang siapa yang sudah mempelajari ciri-ciri fisiknya Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, maka insyaallah barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi mirip dengan yang disebutkan di dalam asar-asar tadi dari para sahabat, maka berarti dia telah melihat Rasulullah SAW. Betulan. Ya, man yarani fil manam faqad man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka berarti dia telah melihat diriku. Betulan. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu enggak bisa menyerupai aku. Syaitan enggak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Ya, misalkan kalau ada seorang yang sudah belajar Syama'il al-Muhammadiyah, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang banyak, kemudian melihat dalam mimpi seorang yang mirip dengan seperti itu, yaitu Rasulullah SAW, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihat aku. Berarti itu memang Rasulullah SAW. Kenapa? Oh, dilihat Rasulullah SAW ciri-cirinya begini, tidak begitu tinggi. Ya, tidak tinggi sekali, tidak juga pendek sekali, sedang-sedang perawakannya. Ya, bulu matanya beliau lentik, ya, dalam keadaan apa? Fisiknya begitu sempurna, kulitnya putih, jenggotnya hitam, ya, rambutnya agak berombak, ya. Dalam keadaan apa? Jenggotnya beliau lebat dan seterusnya. Ya. Kalau melangkah-melangkah dengan seluruh telapak kakinya dan seterusnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan terkait beliau. Maka berarti dia telah melihat Rasulullah SAW. Tapi kalau melihat Rasulullah dalam mimpi, gimana Rasulullah SAW? Rasulullah SAW jenggotnya dicukur, rapi. Ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW itu dalam keadaan apa? Misalkan tinggi, jangkung. Ya, Rasulullah SAW itu dalam keadaan ya, fisiknya tidak sama dengan yang disebutkan dalam mimpi. Maka berarti dia tidak melihat Rasulullah. Tapi itu adalah ya, selain daripada atau syaitan yang mengaku-ngaku. Apalagi kalau mengajarkan wirid-wirid, mengajarkan ajaran-ajaran bid'ah, khurafat, kesyirikan yang sangat bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jelas itu bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak orang mengaku-ngaku telah melihat Rasulullah dalam mimpi, mengaku-ngaku telah melihat Nabi SAW dalam mimpi, padahal dia enggak pernah belajar Syama'il al-Muhammadiyah. Ya, subhanallah. Akhirnya apa? Dia itu ditipu. Ya, membuat kebid'ahan-kebid'ahan. Ini wirid yang diajarkan oleh Nabi dalam mimpi yang ketemu saya. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam enggak akan pernah mengajari kebid'ahan. Ya. Beliau wafat dalam keadaan sudah sempurna agama Islam, enggak akan mungkin bisa ditambahi dengan wirid-wirid ibadah yang baru. Ya, demikian juga tadi, ya. Kenapa? Karena dia tidak belajar Syama'il al-Muhammadiyah. Nah, kalau selain daripada itu, dalam hadis tadi berarti, selain daripada Rasulullah SAW, syaitan itu bisa menyerupakan diri. Ya, selain daripada Rasulullah SAW, syaitan bisa menyerupakan dirinya. Ya, ada orang tuanya meninggal, tiba-tiba datang lagi. Bukan dalam mimpi, nyata datang misalnya. Atau dalam mimpi datang dalam mimpinya. Orang tuanya mengatakan, saya ini lapar, saya minta dikirimi jagung bakar. Kesukaan saya jagung bakar. Ya, Masya Allah. Jadi apa? Anaknya bikin selamatan, kirim doa. Semua makanan kesukaan bapaknya dikirim. Ya, dibacakan doa, dibakarkan kemenya dan seterusnya agar sampai makanannya kepada sang bapak. Subhanallah. Ya, kenapa yang demikian bisa dilakukan? Padahal orang kalau sudah meninggal, Fa'alaihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan orang yang sudah meninggal sudah ada barzakh. Sudah ada dinding pemisah. Enggak mungkin bisa balik ke dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau sampai menimbulkan kebid'ahan. Ya, maka itu adalah orang syaitan yang menyerupai orang tuanya, ya, agar bisa dia diajak untuk berbuat bid'ah. Ya, apalagi kadang berbuat kesyirikan. Na'udzubillah. Taib ya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari tipu daya syaitan. Kita cukupkan sampai di sini. Bila kita lanjut di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.